بسم الله الرحمن الرحيم. Saya mendemokan bagaimana kita bisa bikin sambal yang kita tempe kita makan pakai sambal. Tempenya mentah ya. Kok haha. Kan tempe kan protein. Protein kalau digoreng, dipanaskan kan rusak. Sebagian besar rusak. Jadi makan tempe itu lebih baik mentah. Oh, enggak percaya dia. Baru tahu ya, Pak. Itu obat emah terbaik, Pak. Karena kan probiotik dia, fermentasi ya. Tempe nanti dibikin sandwich, namanya sandwich tempe. Tempenya di slice tipis, tengahnya kasih kurma. Dimakan, tet. Itu obat emah. Bukan hanya obat emah, tapi itu banyak sekali masalah pencernaan yang menjadi masalah besar dalam tubuh kita itu bisa selesai dengan makan kayak begitu. Sebelumnya Anda minum air jahe, ya. Air jahe, mungkin air madu atau air jeruk nipis segala macam gitu, itu lalu Anda makan tempe itu luar biasa energinya itu. Ya. Jadi nanti dicobain aja, ya. Apalagi tempe yang kemarin pas di Jakarta ada satu kajian itu saya ngulek sendiri tempe, apa namanya? Sambelnya itu. Jadi sambelnya sederhana sekali isinya. Cuman bawang putih sama cabai rawit, dikasih garam, kemudian dikasih kurma. Kurma buat manisnya. Pengganti gula, kan kita gak mau makan gula lagi. Kenapa? Anda sudah cukup manis tanpa gula. Gitu lah, Pak.